Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan berbicara tentang as-sa'yu li hubbillahi ta'ala wal haqqi 'ala tahsilih. Jadi upaya menggapai cinta Allah Ta'ala dan anjuran untuk berakhlak supaya sukses mendapatkan cintanya Allah. Ayat yang bicara tentang cinta Allah, tentunya kita akan bicara siapa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, bagaimana sikap mereka orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita akan lihat dulu ayat Al-Quran yang bicara tentang cinta Allah. Di Quran surat yang ketiga ayat 31. Pada Quran surat yang ketiga ayat 31 surat Ali Imran, Allah Ta'ala sampaikan demikian: A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ganti bacanya dulu. Baik. Ya, pas aja. Ana ulang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita artikan dulu. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, in kuntum, jika kalian adalah Tuhibbunallaha, kalian mencintai Allah. Fattabi'uni, fi'il amar ini, maka ikutlah kalian akan daku. Ana ulang, jika kalian, ini disampaikan Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy, jika kalian mencintai Allah, maka ikutlah kalian kepadaku. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kamu, atau niscaya Allah mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya pula Allah Ta'ala mengampuni untukmu akan dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang barusan ana sampaikan ini adalah terjemahan per mufradat, per kata. Yang ada di dalam Quran yang antum pegang itu pun juga terjemahan dari hasil perkata tadi. Tetapi ingatlah bahwa ayat ini ada syarhul ayatnya, atau dalam kata lain, ayat ini ada penjelasan ayatnya yang disampaikan oleh mereka para ahli tafsir, orang-orang yang mumpuni di dalam bidangnya. Satu contoh, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya yang terkenal dengan nama tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan demikian, hadhil ayatul karimah, ayat ini yakni surat 3 ayat 31 adalah merupakan ayatul karimah, ayat yang mulia. Hakimatun, ayat ini sebagai hakim. Ala kulli man ad'a mahabbatallah, ayat ini sebagai hakim untuk semua orang yang mengaku mencintai Allah. Walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Ana ulang dari awal, ayat ini ayat yang mulia, ayat ini sebagai hakim. Hakim itu pemutus perkara. Untuk semua orang yang mengaku mencintai Allah, koma, walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah, tetapi dia tidak menempuh jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadhibun fi ta'wahu, berarti dia dipandang kadhibun, pendusta, fi ta'wahu, dalam pengakuannya mencintai Allah. Ayat tadi itu bicara tentang cinta Allah, bicara tentang ampunan Allah Ta'ala. Syarat yang disampaikan satu, tidak jelimet, tidak banyak, cuma satu saja, ikuti aku. Jadi siapapun akan mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, siapapun akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala atas dosa-dosanya, syaratnya yang dikemukakan tidak banyak, cuma satu, jadilah pengikut setia akan Rasulullah SAW. Tidak lebih dari itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir tadi dinyatakan dia bohong kalau ngaku cinta Allah. Nyatanya jalan yang dia lakukan bukan jalan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bohong dia. Jadi mudah sekali sekarang untuk maaf melihat seseorang itu betul-betul cintanya kepada Allah atau tidak. Lihat SOP-nya, standar operasional prosedurnya, apakah diikuti Rasul ataukah tidak. Sementara kita tahu bahwa validnya satu amal ibadah akan mendapatkan legalitasnya Allah, legitimasi dari Allah Ta'ala, dipandang valid akan apa yang kita kerjakan ketika ada dua perkara di dalamnya. Satu, startingnya jelas. Ini hadis yang sanadnya dari Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Perawinya disepakati Bukhari Muslim, Bukhari nomor 1 dan nomor 49, Muslim nomor hadisnya 1907. Hadisnya jelas, antum insyaallah faham. Hafal lagi, innamal a'malu binniyyati. Tetapi validnya amal ibadah tidak hanya bicara starting, tetapi bicara kaifiyah, how to do-nya, bagaimana mengerjakan. Kalau bicara starting tidak sedikit orang yang ikhlas, tetapi ternyata bicara amaliyah, bicara juga kaifiyatun, how to do. Kalau bicara how to do, hadisnya sanadnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, perawinya Muslim nomor hadis 1718, bunyinya jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini yang namanya SOP tadi saya bilang. Kalau polisi ada SOP-nya, bawa senjata harus ada SOP-nya. Siapapun ada SOP-nya. Umat Islam punya SOP jelas, Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman mereka para salafus salih tentunya. Inilah SOP kita. Jadi siapa yang beramal dan ada perkara dalam urusan kami, maka dia tertolak. Penjelasan ayat tadi itu begitu menawan, begitu bagus. Ayat ini mulia sebagai hakim untuk semua orang yang mengaku mencintai Allah, tetapi jalan yang dia tempuh ternyata bukan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia dikatakan kadzibun, pendusta, fi da'wahu, di dalam pengakuannya cinta kepada Allah. Itu tafsir Ibnu Katsir. Dalam kitab Shofatut Tafasir, ini tafsir ada 3 jilid, karya Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Terjemahnya kalau enggak salah ada 6, kalau enggak 8 jilid, saya lupa ini. Kalimat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dijelaskan demikian, ai qul lahum ya Muhammad, berkatalah engkau wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Quraisy, in kuntum haqqan tuhibbunallaha. Ada kata haqqan, benar. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasul, ikutilah aku. Li'anni rasuluh, sesungguhnya saya Rasulnya Allah. Kalau bicara Rasul, ayatnya jelas. Quran surat yang keempat ayat 64. Coba, tafadhal iftah, silakan dibuka. Surat 4 ayat 64. Sudah? Ada mic yang bisa digeser, Akhi Chandra? Mic kasih ke peserta untuk membaca artinya atau ayatnya. Tafadhal. Bismillah. Ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Gitu kan? Silakan. Iya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya dan adalah kata Rasul sifatnya umum, bahasa Arabnya nakirah. Wa ma arsalna min rasulin, dan tidaklah kami Allah mengutus seorang rasul umum sifatnya, melainkan untuk ditaati. Jadi rasul itu keberadaannya, eksistensinya untuk ditaati. Taat itu tidak menambahi, taat itu tidak mengurangi. Ingat di awal tadi prolognya sudah kita sampaikan. Ingin mendapatkan cintanya, ingin mendapatkan ampunannya, sederhana. Jadilah pengikut yang setia. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Ini sekarang rasulnya sangat spesifik. Kalau tadi ayatnya mir rasulin, rasulnya umum, nakirah, bukan ma'rifat. Ini sekarang kata rasulnya ma'rifah, khusus, bukan umum. Yang jelas pasti Rasul Muhammad SAW. Ayatnya surat yang keempat ayat 79, ayat yang ke 80, afwan. Surat yang keempat ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata'allahu wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha. Silakan. Silakan mic-nya dikasih. Monggo. Barang siapa silakan. Bismillah, bagi siapa yang menaati Rasul itu, kemudian dia telah mentaati Allah. Dan bagi siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemeliharaan bagi mereka. Saudara kita tadi itu menerjemahkan tidak ada kata Muhammad. Tetapi di dalam salah satu Quran yang antum pegang, ada dalam kurung. Siapa mentaati Rasul dalam kurung Muhammad, karena kata Rasul ini sifatnya ma'rifat, khusus, jelas, tidak umum. Jadi sekarang jelas objeknya. Siapa mentaati Rasul Muhammad SAW, maka sungguh dia telah dipandang mentaati Allah. Jadi ukuran benar itu bukan bicara niat sekarang. Bukan hanya bicara niat saja. Tetapi ukuran benar itu ternyata sejauh mana kita mengikuti jalan beliau Rasulullah SAW. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, ini tafsir dalam kitab Shofatut Tafasir. Wa yaghfir yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dijelaskan demikian dalam kitab Shofatut Tafasir, ai bittiba'ikumur rasula, yakni Muhammad, wa ta'atikum li amrih, hinya ke Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum ma salafa minadh-dhunub. Artinya dengan kalian mengikuti Rasul Muhammad SAW dan mentaati akan perintahnya Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, niscaya Allah cinta kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni untuk kalian ma salafa minadh-dhunub, dosa yang telah lalu dari kalian. Dengan catatan tadi menjadi pengikut setia. Kemudian ayat tadi juga diberikan penjelasan yang ketiga tunjukkan oleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan ayat tadi surat 3 ayat 31 dengan mengatakan, yakni maksudnya adalah in kuntum sadiqina fi annakum tuhibbunallah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, kata Rasul, fa'aruni alamatu dhalik, tunjukkan, perlihatkan kepada saya tanda-tanda cinta itu. Itu kata Rasul. Maksudnya demikian. Kalau memang kamu benar-benar mencintai Allah, kata Rasul, fa'aruni alamatu dhalik, tunjukkan kepada saya sekarang, tampakkan kepada saya akan tanda-tanda cinta kamu kepada Allah. Kemudian qol Rasul sampaikan, ittabi'uni yuhibbukumullah, yaitu ikutlah kalian akan aku, niscaya Allah mencintai kamu. Ulama salaf memaknai wa hadhil ayatu inda salafi tusamma ayatul imtihan. Ulama salaf memaknai, mengatakan ayat ini dinamakan ayatul imtihan. Kalau antum pernah belajar di madrasah ibtidaiyah mengenal kata imtihan. Oh, sudah 3 bulan saatnya imtihan. Apa imtihan? Ujian. Ayat ini dinamakan oleh ulama salaf, dinamakan ayat ujian, ayat imtihan. Yamtahinu biha man ad'a mahabbatallah, ayat ini menguji kepada orang yang mengaku mencintai Allah. Idza kana yattabi'ur rasula sallallahu alaihi wasallam fa hadza dalilun ala sidqi taqwahu. Tuh, ayat ini memuji orang yang mengaku mencintai Allah. Idza kana yattabi'ur rasula, manakala keberadaan dia itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahada dalilun, ini menunjukkan ala sidqi dakwahu, atas benarnya pengakuannya mencintai Allah. Jadi khulasatul awal, kesimpulan awal, untuk menggapai cinta Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, ternyata syarat mutlaknya mengikuti akan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, manhum, siapa mereka yang Allah cintai? Pasti ada. Siapa mereka yang Allah ridhoi? Pasti ada. Buka Quran surat yang kelima ayat 54. Buka surat 5 ayat yang ke-54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Silakan Ri. Terjemahkan. Tafadhal. Loh, antum sudah megang mic enggak mau terjemahkan? Wah, Qur'annya enggak ada terjemahannya. Oh, belajar, makanya kalau pakai yang ada terjemahannya gitu loh, biar dokter gitu loh, ya. Silakan. Bismillah. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Stop dulu. Di Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah. Kita akan kuat ini. Siapa mereka? yang akan kita jadikan sebagai panutan dalam hidup. Kata satu kaum loh, bukan seorang loh. Kalau seorang jelas, Rasulullah SAW. Ini satu kaum loh, yang Allah cinta mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yang sifatnya tadi, nanti akan dibaca lanjut. Kita akan buka dulu. Coba lanjutkan, sifatnya seperti apa dulu? Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin. Terus? Yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Terus? Yang berjihad di jalan Allah. Terus? Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah meluas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ana tunjukkan yaqulullahu ta'ala mukhbiran an qudratihil 'azimah. Allah Ta'ala dalam ayat ini menginformasikan akan kekuasaan Allah yang sangat agung, an qudratihil 'azimah. Annahu man tawalla min nasrati dinihi wa iqamati syari'atihi. Kata Allah Ta'ala dalam tafsirnya, barang siapa yang berpaling dari menolong agama Allah, barang siapa berpaling dari tidak mau menegakkan akan syariat Allah, fa innallaha, sesungguhnya Allah, sayastabdilu, Allah akan mengganti bihi dengannya man huwa khairul laha wa aqwamu sabil, Allah akan mengganti satu kaum yang lebih baik dan lebih lurus jalannya. Kita lihat siapa mereka gitu, man hu, siapa mereka kaum yang hebat tadi. Kita lihat Al-Qur'an surat yang ke-9 ayat yang ke-100. Inilah kaum yang hebat tadi itu, yang harus kita jadikan sebagai acuan dalam beribadah, yang kita jadikan acuan dalam berakidah. Ini kita jadikan acuan. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يا أخي سلام orang-orang yang terdahulu dari yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Jenengan mengartikannya kebalik loh. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya gitu loh. Jenengan kebalik-balik ya. Yuk jelas no, biar pemahamannya enggak keliru. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Lu kok gitu keliru? Dan Allah menyediakan surga yang mengalir di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Gitu tak? Ya. Lanjut. Mereka kekal di dalamnya. Allah, ada kata abada enggak di situ toh? Khalidina fiha abada gitu loh. Baik. Baik. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini indah. Wassabiqunal awwal. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa mereka? Muhajirin Anshar. Inilah generasi yang terbaik loh ternyata. Muhajirin Anshar. Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Ansor, orang yang mengapresiasi, orang yang care, orang yang peduli, orang yang menyambut akan Muhajirin. Apakah mereka? Tidak hanya mereka. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa mereka? Boleh jadi kita yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Allah ridho atas mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. وَأَعَدَّ لَهُمْ, kalau dalam istilah bentuk lughatul arabiyah, a'adda itu bentuknya sulasi mazid, fi'il madhi sulasi mazid, artinya Allah telah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi manhum terikat hati anaknya, siapa mereka? Jelas sekarang mereka adalah muhajirin dan ansar, orang-orang kaum yang pilihan, kaum yang the best. Sebagaimana ayat tadi Hasan al-Basri mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, wallahi demi Allah, mereka adalah Abu Bakar wa ashabu, mereka adalah Abu Bakar dan para sahabatnya, kaum yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah. Kita ingin mencontoh mereka jadinya. Bagaimana sikap mereka? Tadi ditunjukkan dalam surat 5 ayat 54. Satu, adillatin alal mu'minin. Objeknya jelas, ikhwan akhwat, objeknya jelas, adillatin alal mu'minin, lemah lembut kepada orang yang beriman. Kalau kita bicara siapa yang lemah lembut, pasti bicara dua generasi tadi. Sekali lagi, kita akan membuat acuan yang jelas. SOP kita jelas sekarang, acuannya jelas, yaitu mengacu bagaimana sikap lemah lembutnya mereka yang boleh jadi belum ada di kita. Jadi kalau tadi ada kalimat begini, وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kayaknya kita belum mengikuti langkah mereka deh, kayaknya kita belum mengikuti syirat mereka kayaknya. Kita buka sekarang surat yang ke-59 ayat yang ke-9. Surat Al-Hasr. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ يُحِبُّونَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Betul ya? Diulang. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ, terus darah wal iman, terus oh yuhibbuna gitu ya, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim, terus yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna 'ala sihim walau kana bihim khassasa, gitu ya. Oke, minta tolong diterjemahkan. Wa may yuqa, silakan aja yuk terjemahkan. Dan orang-orang, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau orang Ansor sebelum kedatangan mereka orang Muhajirin, mereka orang-orang Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, itu kaum Muhajirin, dan mereka kaum Ansor dia yang menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu kaum Muhajirin. Terus, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang telah dilarang dari keinginan dirinya, mereka pun itulah orang-orang yang beruntung. Tengok ayat ini sekarang. Kalau maaf, memang ingin mendapatkan cinta Allah dan ampunannya Allah Ta'ala, mari kita jadikan potret mereka Muhajirin Ansar menjadi satu langkah sikap kita. Satu, orang-orang yang menempati kota Madinah dan beriman, Ansar namanya, mereka itu mencintai orang yang datang ke mereka. Satu. Dua. Tidak ada dalam dada mereka orang Ansor keinginan sedikit pun dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka orang Muhajirin. Iri sedikit pun tidak, bahasa orang Jawanya buah bablas. Sama sekali tidak iri. Mereka cinta loh dengan Muhajirin. Yang kedua, mereka ternyata tidak menaruh keinginan iri dengan apa yang telah Allah Ta'ala karuniakan pada orang Muhajirin. Afwan, kalau kita bicara kaya dan miskin, kaya dan tidak kaya, lebih kaya mana orang Ansar dengan Muhajirin? Orang mana? Ini wajah jenengan, wajah takut salah jawab ini. Saya tanya, lebih kaya mana orang Ansar dengan Muhajirin? Ansar. Wong ayatnya tadi jelas gitu kok. Mereka tidak menginginkan dari apa yang telah Allah karuniakan kepada Muhajirin. Orang Muhajirin itu lebih kaya, lebih sugih ketimbang orang Ansar. Makanya ada hadis yang ini merupakan galaunya. Galau itu anak sekarang ya? Lah ya wis lah. Ini merupakan hadis yang merupakan apa namanya? Ya, kegundahan orang Ansar. Ya Rasulullah, nanti buka dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, nanti ada. Ana lupa nomornya itu. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dzahaba ahlud dzur bil ujur. Orang-orang yang banyak hartanya mereka bisa pergi dengan membawa pahala ya Rasul. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami juga salat ya Rasul, kata orang Ansar. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka saum, kami juga saum ya Rasul. Sama. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan sebagian dengan kelebihan hartanya Rasul, kami tidak ya Rasul. Itulah kegundahnya orang Ansar. Kemudian Rasulullah memberikan at-tasmiyah, hiburan kepada orang Ansar. Awalaisa qad ja'alallahu lakum likulli tasbihatin shadaqah. Bukankah Allah telah menjadikan untukmu setiap kalimat tasbih shadaqah? Jadi enggak usah gundah, enggak usah galau. Kalau mereka bisa bersedekah dengan hartanya wajar, mereka punya harta. Kalau kamu enggak punya, ya sudah, terima dengan kenyataan. Bisa bersedekah dengan apa? Subhanallah. Walikulli tahmidatin shadaqah. Setiap kalimat tahmid nilainya shadaqah. Bahkan adalah watumitul adza ani tariqi laka shadaqah. Engkau menghilangkan duri di jalan, itu pun nilainya shadaqah. Ini adalah kegundahannya orang Ansar. Orang Muhajirin, orang Ansar sama sekali tidak menginginkan, menaruh keinginan sekecil pun dari apa yang telah Allah berikan kelebihan harta kepada orang Muhajirin. Tapi yang ketiga nih, yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang Ansar sangat mengutamakan orang Muhajirin walaupun mereka butuh. Kok hebat sekarang? Tapi ya juga harus proporsional. Antum punya HP cuma satu, diminta temannya, kasih dong, dikasih, itu namanya enggak proporsional namanya. Ngajak pelalang cepat-cepat namanya itu. Iya kan? Antum punya cuma rumah, rumah punya cuma satu, diminta temannya, aku bagi dong rumahnya, aku enggak punya rumah, dikasih, itu namanya ngajak pelalang mendadak itu namanya, iya kan? Bukan begitu ya, proporsional namanya, ya. Tapi inilah karakteristiknya seorang Ansar. Senang dengan kedatangan Muhajirin, oke, baik. Yang kedua, mereka tidak ada rasa iri sedikit pun, baik. Yang ketiga, sangat mengutamakan hidup bagi mereka Muhajirin yang datang. Kenapa? Karena tamu datang ke Ansar walaupun mereka butuh. Baik, itu ayat pertama. Yang kedua, ayat 10-nya. Masih surat 59, ayat 10-nya. Sekali lagi, ini akhlaknya tadi, kaum yang Allah cintai dengan, dan mereka mencintai Allah. Ayat yang ke-10. Walladzina, pakai wadan loh itu artinya. Ya kan? Ini sambungan dari tadi, ayat yang ke-9. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تفضل ترجم عليه. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, orang Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Orang Ansor begini pada laki dengan orang Muhajirin, Rabb Tuhan kami, ampuni kami. Ampuni pula Rob akan saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman dari kami. Siapa lebih dulu? Muhajiri. Apa yang bisa kita ambil kulasannya, kesimpulannya, mengklosinya? Mereka kok saling mendoakan ternyata. Hidup yang ada pada diri mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Kenapa tidak kita mencoba seperti itu? Ada satu hadis, nanti buka dalam kitab Riyadhus Shalihin bab doa. Ini sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu ta'ala, perawinya Muslim. Nomor hadisnya 2732. Jadi kalau Anda ngajar hadis mesti ada nomor hadisnya, biar tidak memblokir tuh hadis maksudnya. Maksudnya memblokir tuh ini, asal bilang qala Rasulullah padahal dhaif. Asal qala Rasulullah padahal maudhu. Tidak boleh yang demikian itu. Mesti kita tunjukkan matannya iya, sanadnya iya, perawinya iya. Tambah lagi nomor hadisnya. Kalau rusak kitab-kitab ditunjukkan gitu. Itu namanya belajar. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala, Rasul bersabda, ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim, yad'u, dia berdoa, li akhihi, untuk saudaranya, bidhahril ghaibi, yang tidak tampak. Tuh. Jadi saya mendoakan orang yang tidak tampak, bukan demit, bukan gendruwo, bukan orang mukmin tapi tidak tampak di mata saya, gitu loh. Entah hari ini dia kerja di mana, posisi di mana, tapi dia mukmin, saudaraku. Tidak ada dari seorang muslim yang mendoakan saudaranya bidah ril ghaib, yang tidak tampak itu wujudnya, illa qalal malaku, melainkan malaikat berkata kepada siapa? Orang yang berdoa, walaka bimislin, untukmu seperti yang kau minta. Coba. Ini kalau sinergi tadi, sinerginya seperti siapa? Muhajirin Ansor. Kita ini sudah terkotak-kotak masalahnya. Mau maaf, mau bantu begini, mas, kalau subuh baik kulut gak? Gitu kita nanyanya. Gak jadi nyumbang, bener deh. Mau bantu orang, maaf, kelaparan, nanya dulu, mas, sampean pakai nawa itu gak? Bener gak akan jadi nyumbang? Gak jadi nih. Makanya anak mengajar lewat mimbar ini, teman-teman yang fikrohnya ingin fikroh seperti mereka kaum salaf yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah, tidak usah bicara parsial, jangan bicara kotak-kotak, jangan. Biarkan Jokowi aja yang kotak-kotak lah. Lah kan orang bajunya Pak Jokowi yang kotak-kotak toh. Biarkan mereka maaf, biarkan mereka yang berantem macam-macam, kita mesti maaf. Sinergi seperti itu, mendoakan dengan cara yang baik. Baik. Kemudian yang kedua, tadi pertama adalah adillatin alal mu'minin, hadihi sifatul mu'minin al-kummal ayyakuna ahadukum mutawadi'an li akhih. Ini adalah sifat mukmin yang sempurna, yang salah satu dari sikap mereka adalah mutawadhi'an, tawadhu kepada saudaranya. Tadi ada tiga, anak ulang, senang datangan tamu. Kemudian apa? Tidak ada rasa iri dengan saudaranya, Yang ketiga, mengutamakan. Yang keempat, mendoakan. Subhanallah. Kemudian yang kedua, sikap mereka orang-orang yang kaum yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah adalah a'izzatin 'alal kafirin. Mereka keras tegas kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya adalah muta'azizan 'ala aduwih. Mereka bersikap tegas kepada musuh-musuh Allah. Tetapi bahwa ada dua orang kafir ini. Ada orang kafir yang harbi, pakai ha, artinya memerangi, memusuhi dari kata haroba. Ada kafir yang zimmi, pakai dal. Kafir yang zimmi ini, kata lainnya adalah kafir mu'ahad, pakai ain. Mu'ahadun, artinya ahad, ahdun berarti apa? Perjanjian. Berarti orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang yang beriman. Bagaimana sikap kita? Sikap kita pun juga mesti seperti itu. Harus lemah lembut, tidak boleh arogan, tidak boleh destruktif. Mulut kita, lisan kita, sikap kita. Bahkan Rasulullah SAW itu melarang siapa membunuh seorang dari kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Tidak akan mencium aroma surga. Maka Islam datang itu dalam rangka memelihara lima hal: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Ini dipelihara oleh Islam. Siapa? Kafir mu'ahad. Makanya ketika ada orang yang begini, Pak Ustaz kaya Amrozi, tidak apa-apa, baru kaya, tidak boleh marah toh. Kalau umpamanya gini, Pak Ustaz seperti begitu, seperti Amrozi, saya marah. Pak Ustaz kaya Amrozi, kayaknya belum deh. Saya bilang Amrozi aja yang niru saya. Iya dong, Amrozi yang niru antum, jenggotnya niru antum, celananya niru antum, kan gitu. Tapi sikapnya kita kan beda dengan Mas Amrozi dan kawan-kawan. Tidak perlu marah. Beberapa kali anak naik angkutan apa itu, orang mesti lihat wajah dulu. Wajah, kemudian lihat bawahnya wajah, jenggot, lihat celana, cingkrang. Naik bis saja dia masih mikir kalau mau duduk dengan kita. Alhamdulillah malah lega malah bisnya. Lah ya, malah jadi lega. Lah ya buat apa, pokoknya sikapi dengan cara yang santun. Kita lihat sekarang bagaimana keislamannya Abu Sufyan dan istrinya Hindun binti Utbah binti Rabi'ah. Hamzah itu Rasulullah punya 3 paman. Artinya bukan jumlahnya, Rasul punya 3 sifat paman. 1, Hamzah dan Abbas itu paman yang seiman seakidah. Tapi Rasulullah punya paman yang menolong, membantu, tapi gak seiman, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Rasulullah punya paman Abu Lahab bin Abdul Muthalib, menindas, menganiaya, melawan. Hamzah meninggal di saat Uhud, tahun kedua setelah hijrah. Ternyata peristiwa itu sangat membuat hati Rasul itu marah. Luka Rasulullah punya seorang paman yang sangat hebat. Tapi ternyata pada tahun ke-9 setelah hijrahnya Rasulullah SAW, Rasul berangkat dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, adalah sebuah peperangan tanpa pertumpahan darah. Abu Sufyan, istrinya masuk Islam. Lihat sekarang Quran surat 20 ayat 43-44. Tafadhol. Surat 20 surat Tuha. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Silakan. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun sesungguhnya dia telah melampaui batas. Itu ayat 43. Empat-empatnya. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau tahu. Berbicaralah kamu berdua. Siapa itu kamu berdua? Musa dan Harun. Kepada siapa? Fir'aun. Yang perangainya, perilakunya pasti tidak nyaman buat Musa. Tapi apa kata Allah perintahnya? Berbicaralah kalian berdua dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi orang Ahlussunnah wal Jamaah yang fikrahnya mengikuti mereka orang-orang yang salafus salih, kaum yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah, itu sikap hidupnya adalah sikap hidup yang senantiasa mencerminkan sikap kelembutan hati. Tidak anarkis, tidak arogan. Satu ketika ana nonton acara ILC, satu ketika. Acara itu adalah FPI menyerang Ahok apa gitu, pokoknya saya lupa judulnya itu. FPI menyerang Ahok apa gitu pokoknya. Pas gilirannya orang sekjen PBNU, walaupun saya bukan orang NU, saya bukan orang Muhammadiyah juga, bukan yang lain, saya Islam. Ketika pas gilirannya orang NU yang bicara, sekjennya, saya maaf terhenyak, kaget. Dan tertohok pula mereka orang-orang yang 4 orang duduk di depan sebagai apa namanya? Yang mengusulkan Pak Ahok untuk tidak jadi gubernur DKI, ditambah sebelahnya orang dari DPR Gerindra, kan gak setuju kan, karena beliau keluar dari Gerindra. Kata orang PBNU, jelas bagus sekali, apa yang saudara sampaikan itulah cerminan kami, apa yang saudara katakan itulah kami, apa yang saudara tulis itulah kami. Ngerti kan maksudnya? Apa yang saudara FPI sampaikan, itulah cerminan kami orang Islam. Apa yang saudara sampaikan, itulah kami. Dan apa yang saudara tulis, itu adalah kami. Maksudnya, kalau kamu buruk, kamu begitu, kami jadi seperti itu. Kalau kamu berkata seperti itu, kami jadi seperti itu pula di mata orang lain. Umat Islam itu umat yang satu. Kalau uniyani yasyuddu ba'duhu ba'dan, seperti itu. Oleh karena itu Al-Quran memberikan satu guidance jelas. Surat 23 ayat 1, 2 dan 3. Silakan. Silakan. Sudah? Qad aflaha al-mu'minun ayat 2 alladziina hum fi shalaatihim khaashi'uun ayat 3 walladziina hum 'anil lagwi mu'ridun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Oke, tayyib. Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Jadi dengan musuh-musuh Allah, dengan orang-orang kafir, mesti kita punya sikap tegas dan jelas. Tidak ada kata gray area. Dengan orang kafir tidak ada kata keabu-abuan. Tidak ada kata gray area. Hitam-hitam, putih-putih. Baik dalam segala hal, tidak hanya soal akidah. Bicara busana, bicara ibadah, tidak boleh ada gray area. Mesti jelas. Bahasa ayatnya mesti istiqamah. Tidak bisa ada. Mesti harus tegas dengan sikap istiqomah. Apa itu istiqomah? Abu Bakar mengatakan istiqomah adalah lam yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nanti yang punya Arba'in An-Nawawiyah buka hadis yang ke-21, itu ada hadis tentang istiqomah. Itu sanadnya dari Abu Amrah Sufyan bin Abu At-Taqafi Dia dulu itu mantan pegawainya Umar bin Al-Khattab atau Anti Taif. Kemudian Abu Bakar juga mengatakan istiqomah itu adalah lam yaltafitu ila ilahin ghairi, tidak berpaling kepada Tuhan selain Allah. Ini istiqomah. Orang kafir mereka akan segan segala cara untuk bagaimana orang muslim itu berubah akidahnya, berubah ibadahnya, berubah cara-caranya, identitasnya. Contoh. Saking ingin sama, itu sekarang ada namanya hijabers mam. Mungkin di Bandung ada juga kali. Di Kerawang ada kelompok hijabers mam. Oh, ibu-ibu, aku enggak, maaf loh kalau bahasa Inggris salah loh. Itu enggak, ini ngapalin semalam buat sini. Karena di Kerawang itu ada hijabers mam gitu. Ibu-ibu yang berhijab katanya. Di Jakarta pusatnya ada. Bandung juga enggak kalah banyak. Tapi ternyata, maaf, secara pandangan syar'i dia belum berhijab. Termasuk saya tadi ngomong sama Ahli Agus. Karena di sini ada TK, anak-anak TK, maaf, mereka pakai hijab, pakai jilbab, pakai kerudung, bahkan malahan pengantarnya enggak pakai hijab. Saya minta tolong ke ketua DKM, tulisi di sini area berbusana muslim dan muslimah. Gitu. Maksud ngantar anaknya jilbaban, ibu telanjang, kan ora lucu. Harus begitu, area berbusana muslim muslimah, atau lebih lagi area bebas merokok, harus gitu. Harus. Jadi orang-orang kafir, mereka musuh-musuh Allah, mereka sengaja tidak senang kalau orang Islam akidahnya bagus, ibadahnya bagus, busananya islami, mereka tidak suka. Dengan segala cara mereka akan memberikan tadi pola-pola yang tadi mendekati Islam, kayak-kayaknya bahasanya hijabers mam gitu. Dan macam-macam. Enggak. Orang Islam punya sikap istiqomah. Maka sampai Hasan Al-Basri, seorang ulama salaf kalangan tabi'in, dia berdoa sama Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqomah. Seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri berdoa sama Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqomah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, karuniakan kepada kami sikap istiqomah. Umar itu mengatakan istiqomah itu adalah lam yarauhu karauhu lita'lam, tidak berbolak-balik seperti berbolak-baliknya musang. Musang itu kan begini. Enggak, muslim itu mesti lurus, istiqomah. Baik, kemudian yang selanjutnya. Adalah tadi pertama adillatin 'alal mu'minin, terus a'izzatin 'alal kafirin, itu ya. Baik. Kemudian yang ketiga. Yujahiduna fi sabilillah. Yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Penjelasannya la yarudduhum amma hum fihi min ta'atillah. Mereka siapa itu? As-sabiqunal awwalun minal muhajirul ansar. Mereka la yarudduhum amma hum fihi min ta'atillah. Mereka itu tidak pernah mundur dari ketaatan kepada Allah. Wa iqamatil hudud, mereka juga tidak pernah mundur dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah. Mereka lah. Wa qitali a'da'ih, mereka juga enggak pernah mundur dari memusuhi akan, memerangi akan musuh-musuh Allah. Ingin memerangi gampang. Selama ini media dengar antum hanya punya roja. Tapi sekarang media elektronik antum punya macam-macam. Kalau antum ingin mendukung dakwah yang syar'i yang sunnah, antum mesti nontonnya yang bukan yang harus yang ada parabolanya. Insan TV ini bukan anak, bukan promosi, bukan. Nanti dikira anak promosi mentang-mentang Ustaz ngisi di Insan gitu, bukan. Ya kalau memang antum ingin mendukung dakwah yang salaf, dakwah yang sunnah, antum nontonnya ya mestinya adalah nonton Insan TV, Roja TV, Wisal TV, mestinya itu. Kalau ingin mendukung, biayanya mahal, tidak mahal. Seumur hidup sekali, itu pun kalau maaf antum masih hidup. Lah ya, sekarang cuma beli parabola harga 2,5 juta. Antum beli vision apa gitu, beli apa itu kan antum tiap bulan bayar. Apa yang antum tonton? Cuma film kartun. Dan untuk menabuhkan antum nonton bola champion Chelsea sama mana kan gitu. Lah ya, yang antum ceritakan nanti ke teman-teman paling itu. Hebat loh Chelsea. Drogba di sana. Oh, berarti enggak pernah nonton TV. Drogba udah keluar dari Chelsea, yang anak tahu. Oh, balik lagi ya? Oh, balik lagi ya. Nonton tuh berarti anak tuh harus pakai dakwah begitu. Pakai selingan tuh nonton Agus kan? Jadi begitu. Artinya kalau antum nontonnya tadi vision apa, oke vision apa, itu kan nontonnya begitu. Lah antum kalau ingin mendukung dakwah sunnah, antum nontonnya itu. Coba bayangin, yang nanya anak orang, maaf orang Brunei, orang Malaysia, orang mana, karena mereka maaf pakai parabola. Nah sekarang mari nggak mau nggak sekarang, bukan mampu, mau nggak? Kalau mampu, anak pasti antum mampu. Tidak mungkin tidak mampu. Pertanyaan sekarang bukan mampu. Mau tidak kita berubah dari nonton yang tidak syar'i menuju yang syar'i. Yang tadi anda sampaikan. Wa kita li'adai. Mari memusuhi akan musuh-musuh Allah. Siapa yang punya RCTI? Atau tahu. Yang dulu bareng sama Pak Wiranto. Gitu? Gara-gara tidak cocok keluar kan gitu. Mendingan nonton yang jelas. Yang punya jenggot kan gitu kan. Terus. Wal amri bil ma'ruf, mereka tidak pernah mundur ketika menegakkan yang ma'ruf. Wan nahyi 'anil munkar, dan mereka tidak pernah mundur ketika melarang dari munkar. La yaruddukum an dzalik, mereka tidak pernah mundur dari yang demikian itu. Itulah mereka. Mereka siapa tadi? As-sabiquna awwalun. Isinya siapa? Minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah yang di dalam Al-Quran surat 10 ayat 62 dan 63 antum baca. Nah ini sekarang ketahuan nih. Surat 10, surat Yunus ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tafadhal, tarjim li. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada khawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Oh, ternyata Muhajirin Ansor itu mereka para wali Allah. Syaratnya jadi wali itu cuma dua, beriman dan bertakwa. Selama ini antum telah dinabubukkan, dicekoki dengan kata wali di Indonesia jumlahnya ada berapa? Tuh. Berarti bapak enggak punya kesempatan jadi wali, Pak. Sudah diambil sama mereka nih 9 orang tadi. 10 tambah 1 orang yang sudah meninggal, dan enggak usah disebut namanya. Loh, kan selama ini antum telah dicekoki dengan kalimat itu toh. Saya tidak mengada-ngada kok. Karena selama ini di sejarah pun, di buku sejarah tertulis dengan maaf, dengan tebal, wali 9 wali. Sementara Al-Quran enggak bicara itu. Wali itu banyak. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Syaratnya cuma dua, beriman dan bertakwa, enggak ada kata lain. Dan wali itu, maaf, tidak ada kata ditembak tidak mempan, enggak ada. Rasulullah ketika Uhud saja, Rasul maaf, pasti giginya tertanggal, keluar darah. Itu seorang Rasulullah SAW. Wali itu bukan bisa merubah batu dua jadi nasi. Itu kan yang antum tonton zaman dulu. Dulu ada, maaf, ada film apa itu? Lah, tukang mangkal nih. Lah ya. Dulu ada, maaf, film Sunan Kalijaga. Yang jadi tokohnya, maaf, wakil gubernur jenengan. Loh, aku enggak mengajak dia karena saya dulu pernah ikut sinetron dengan beliaunya. Saya bertobat, saya enggak mau lagi diajak. Walaupun pundi-pundi rupiah besar, tapi ternyata malah bikin maksiat. Wali itu begitu. Bayangkan di film itu ada anak kecil dua nangis merengek ke ibunya. Ibu minta nasi, lapar gitu. Kata ibunya, sabar nak, lagi menanak nasi. Berasan lagi dimasak, dibuka, ternyata batu gede-gede dua, direbus. Sunan Kalijaga kaya pas lagi lewat gitu loh. Kaya ada saja, nengok begini, oh lagi apa namanya ada batu. Terus mulutnya drubit-drubit gitu. Gitu, langsung berubah jadi beras. Loh kok bisa? Mbok sekarang datang sana ke gedung sate, minta sama pada diwis. Loh, ini maaf, antum tertawa boleh, tapi ini satu kenyataan mindset masyarakat kita. Wali itu segala-galanya. Ngerti sebelum terjadi, kata orang Jawa, ngerti sak durungin minarah, mengerti sebelum terjadi. Badannya di sini, sholat Jumatnya di Mekah sana. Loh, itu kan mindset yang selama ini otak kita dicekoki dengan seperti itu. Sementara Rasulullah ketika Uhud itu giginya tertanggal, mengeluarkan darah. Berarti wali Allah itulah orang yang beriman dan bertakwa. Tidak usah neko-neko menerjemahkan kata wali. Baik, ini ada hadis qudsi, saya bacakan. Sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian perawinya Bukhari, umur hadisnya 6502. Kata Allah Ta'ala di hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku kumandangkan kepadanya untuk memeranginya. Ingat, kata-kata memerangi jangan terus diterjemahkan, keluar langsung ambil tusuk sate, tusukkan, bukan begitu. Itu namanya anarkis, tidak gitu. Baik, kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang aku cintai kepadanya dari apa yang telah aku fardukan kepadanya. Berarti wali Allah itu mereka senantiasa mengerjakan yang fardu. Bicara fardu, bicara dua awal tadi di prolognya. Startingnya seperti apa, cara melaksanakan how to do-nya seperti apa. Lanjut, wa ma yazaru 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Oh, berarti wali itu senang melaksanakan yang sunnah secara hukum. Oh, berarti kemarin saumnya tidak hanya tanggal 10 karena itu seperti hari raya Yahudi. Oh, 9 dan 10. Oh, berarti mereka orang-orang yang jadi wali Allah itu senang mengamalkan yang sunnah-sunnah. Walaupun bukan wajib kedudukannya, tapi senang yang sunnah-sunnah. Hingga aku mencintainya, kata Allah. Itu bicara hukum. Kalau sunnah menurut pandangan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuqul, Imam Asy-Syaukani mengatakan, sunnah adalah at-tariqah al-maslukatu fid-din, jalan yang ditempuh dalam agama. Bi'an salakah Rasulullah SAW abis salafus sholih min ba'di, dimana Rasul telah menempuh jalan itu dan para salafus sholih juga telah menempuh jalan itu. Jadi kenapa aku jalankan? Rasul melakukan. Kenapa aku lakoni? Para sahabat juga melakukan. Tidak berpikir begini lagi, kenapa dilakukan? ingin dapat pahala. Kan kalau wajib, kalau sunnah hukumnya kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak mengapa. Aku mengerjakan aja deh, dapat pahala. Enggak begitu mindsetnya orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa dikerjakan? Rasul melakukan. Kenapa melaksanakan? Rasul melaksanakan. Ketika ditanya hukumnya, apa hukumnya? Sunnah. Baik, lanjutnya. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran dia ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan dia menjadi penglihatannya, kata Allah, aku menjadi penglihatan dia ketika dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtisu biha, aku menjadi tangan dia ketika tangannya memegang sesuatu. Warizlahu allati yamshi biha, aku jadi kakinya, kata Allah, ketika kakinya berjalan. Wa in sa'alani ataitu, manakala waliku meminta kepadaku, aku beri dia. Wa la in ista'adani lahu intana, manakala wali itu memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi dia. Inilah bentuk cintanya Allah kepada para walinya. Mudah-mudahan di samping wali murid jadi walinya Allah, gitu aja deh ya. Seenggak-enggaknya wali Allah walaupun enggak jadi wali murid. Jangan dibalik. Seenggak-enggaknya kan wali murid itu daripada jadi wali Allah. Oh kalah. Seenggak-enggaknya jadi walinya Allah walaupun enggak jadi wali murid, ngono lho. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan, dikembangkan, silakan. Ada menggapai cinta Allah. Oke, tafadhal. Dari akhwat ada mic-nya? Sudah, tafadhal. Dari ikhwan ada pakai mic-nya, silakan. Atau pakai kertas, tafadhal. Sampai jam berapa sih? Jam 11. Duhur. Oh, setengah 12. Berarti waktuku masih setengah jam lagi, ya. Silakan dimanfaatkan untuk al-as'ilah wal ajwibah, tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau sudah mampu, malah terima kasih ya, nah, ya. Berarti udah klop, tinggal menjadi pelaku aja. Nyontoh mereka para wali Allah. Akhwat ada akhwat? Gimana Aki? Aki Chandra, Aki Agus? Gak ada? Anak tutup kalau udah ada? Dokter biasa secara langsung. Eh? Di sini dokter biasa secara langsung. Biasa pakai tunas. Pakai kertas. Oh, Tayyip, silakan pakai kertas. Profil muskilah. Ah, tafadhal. Yuk, Abi, silakan. Ayat 3. Dilanjutkan sampai ke ayat yang terakhir. Oh gitu, ya. Baik. Surat yang ke-23, tadi pertanyaannya, kenapa gak sampai di ayat terakhir, yakni ayat 11 ya? Kenapa cuma ayat 3? Saya hanya ingin, Anda hanya ingin mendudukkan konteks bahwa mukmin itu mesti bisa meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Walaupun ayat ini, sekarang ayat ini pernah ditanyakan oleh Utsaimah bin Sa'id radhuan kepada Aisyah ummul mukminin radhuan, nanti buka di tafsirnya. Jadi Utsaimah bin Sa'id radhuan taala pernah menanyakan kepada Aisyah ummul mukminin radhuan dengan mengatakan, kaifa kana khuluqu Rasulillah alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Maka kemudian faqara'at hadhil ayat, maka kemudian Aisyah membaca akan ayat ini, itu surat yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 11 itu ya. Terima kasih, itu akhlaknya Rasulullah SAW. Sekarang kalau tadi kita disebutkan Islam itu kesimpulannya kan mengikuti para sahabat Islam, berislam baik. Nah, terus sekarang bagaimana status orang yang muslim tapi dia tidak mengikuti contohnya para sahabat dalam beragama. Sekran. Itu ya. Pertanyaannya, Islam itu tadi mesti mengikuti mereka para sahabat, ya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengikuti polanya mereka para sahabat? Jadi bahwa anak akan menggunakan kata bukan bicara batal. Bahwa kaidah cara untuk kita beragama itu adalah di dalam materi yang lalu sebulan yang lalu pernah sampaikan, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan. Dulu begitu ya. Yang kedua, Islam itu adalah tunduk patuh kepada Allah dengan cara mentaati. Kemudian tiga, Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Lah, bicara Islam itu adalah tentunya kalau kita mengacu kepada surat An-Nisa, surat Ali Imran ayat yang ke-102, di ujungnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tafsirnya berbunyi tamassaku bil Islam, berpeganglah kalian dengan Islam, abdu alaihi bin nawajid, gigitlah Islam dengan gigi gerahammu, hatta yudrikakumul maut, hingga kematian menjemput kepada kalian, wa antum ala tilkal halah, dan kalian dalam keadaan mati seperti itu, fatamutuna alal Islam, dan kalian mati dalam keadaan Islam. Nah, oleh karena itu, karena Islam itu adalah mengacu kepada Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, mesti keislaman kita adalah mengikuti pola mereka yang tadi di dalam Quran surat yang ke-9 ayat 100, surat yang apa tadi itu, surat yang 59 ayat 10, surat 9 ayat 100, surat 9 ayat 100. Mesti demikian, ya kan? Orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam dan yang mengikuti mereka dengan baik, ini yang mesti kita jadikan sebagai acuan. Bagaimana keislaman orang yang tidak mengikuti para sahabat? Ya otomatis keislamannya, saya tidak akan masuk pada kata batal ya, tidak sesempurna sebagaimana yang Allah Ta'ala harapkan kepada kita. Itu. Tapi satu hal, keislaman masyarakat Islam sekarang sifatnya parsial. Contoh, ketika sholat mereka menghadap ke kiblat. Syarat sahnya sholat itu menghadap ke kiblat. Tetapi ketika sholat ada satu hal, tadi ana lihat salah satu ikhwan, salah satunya adalah membuat sutroh. Ana minta ke pengurus kalau bisa dibuatkan sama teman-teman yang kajian dari Selasa ini. Masjid Cipaganti ini tidak punya sutroh. Qadarullah ada beberapa tiang masjid termasuk tiang cagar budaya. Oh, tadi ana disejarahin sama si Agus. Hebat sekali tadi, karena anak tadi kayak tamu agung itu di sejarah ini, cagar budaya 12 meter tanpa putus gitu kan. Tapi artinya masjid ini tidak punya sutroh. Sutrohnya hanya itu. Oleh karena itu, bagi yang datang yang tidak mendapatkan, maaf, yang ada tiang, selekasnya sholat itu menghadap ke tiang atau ke tembok. Dan ini cara Rasulullah. Rasul itu ketika sholat mendekat ke sutrohnya, ke tiangnya. Jangan sholat dengan tidak pakai sutroh. Umpamanya sholatnya ini tiangnya, sholatnya di sini, itu bukan sutroh namanya. Sutroh itu Rasulullah SAW itu adalah sutrohnya ketika sujud masih bisa dilewati seekor anak kambing. Ketika batas antara dirinya Rasul berdiri dengan sutroh adalah 2/3 hasta. Lah, teman-teman yang lain kalau sholat tidak pakai begitu, menghadap ke kiblat, iya, tapi tidak pakai sutroh. Ini namanya sholatnya nggak nyontoh, jadi nggak sempurna. Contoh, orang sholat, antum berdiri depan anak sini, coba. Antum berdiri sini, biar kelihatan akhwat. Antum berdiri sini belakang. Baik, sudah posisi akhi ini sudah selesai Antum geser sekarang. Keluar, antum keluar kesini lagi. Ini maju, jalan kesini. Ini cara yang benar. Jangan bertahan di sini. Ngerti kan? Terserah. Jadi begitu. Orang boleh sholat dengan jalan, yang tidak boleh sholat sambil jalan-jalan. Itu namanya sholat dengan benar. Anak tunjukkan, oke. Ini anak posisinya ketika posisi anak maaf tidak masbuk. Posisinya si Aki ini masbuk. Anak ini maaf, ini stop yang rame. Anak selesai, keluarnya stop subuh. Dulunya ini tiros. Bukan tamaruk. Karena anak selesai sholat, ini masbuk, karena geser. Tidak boleh maaf, tidak boleh di depan waktu sholat, karena mau geser. Anak keluar, ini maju di depan anak, ini sutroknya. Itu cara yang syar'i dan cukup. Karena dulu enggak terlalu terserah. Soalnya dewek. Jadi begitu, ini cara yang syar'i. Itu namanya nyontoh mereka para sahabat. Selama ini kita enggak. Jadi mestinya maju mendekat kepada apa? Sutra. Tuh. Masjid ini belum ada sutra. Izin ke DKM bikin sutra kira-kira segini. Tuh. Jadi nanti yang mau sholat sunnah ambil sutra, enggak apa-apa, sholat di belakang. Yang penting ada apa? Ada sutranya. Pakai tas boleh, tapi maaf, kan gak semua orang punya tas. Gitu? Nah gitu. Baik. Kemudian, jadi saya mengatakan kurang sempurna. Saya tidak akan mengatakan batal, ya. Ini pertanyaan dari akhwat ini. Apa tanda-tanda orang yang telah dicintai Allah? Apa tanda-tanda orang yang telah dicintai Allah? Baik. Tanda-tanda orang yang telah dicintai Allah, ya tadi, yang punya sikap 4 tadi dalam surat yang ke-5 ayat 54 tadi. 1, lemah lembut dengan orang apa? Mukmin. Yang kedua, keras dan tegas dengan orang kafir. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Yang keempat, tidak pernah takut dengan celaan siapapun yang mencelanya. Tidak mundur. Dibilang maaf kayak wedus, biarin. Memang wedus itu, kambing itu berjigot, enggak apa-apa, biarin. Cuman kaya kok, ya toh? Enggak persis. Tafadhali, kecuali dia bilang persis, kamu persis deh kayak kambing, nah, itu marah baru gitu. Baik, ada lagi. Tafadhal, silakan. Ketika Ustaz bilang kalau kita masih orang yang nanya dulu, buruk enggak? Apa itu? Ketika kita kasih kalau kita ingin memberi kepada orang, kadang-kadang kita bisa tanya, buruk enggak? Kadang-kadang gini, kalau kita memberi kepada seseorang yang amalannya itu belum sadi, kurang serat hati gitu. Nah ini nih, ini yang parah jadinya. Baik, akhwat, pertanyaannya, jadi mas yang soleh insya Allah. Pertanyaannya, kalau mau ngasih dengan orang yang maaf fikrohnya tidak sunnah, malas kayaknya gitu ya. Betul? Ya. Seorang muslim boleh menghajar muslim yang lain. Tahu menghajar? Bukan menghajar, bukan ditempeleng, bukan loh. Seorang muslim boleh memboikot muslim yang lain kalau dia pelaku kemaksiatan. Tapi urusannya enggak ada urusan dengan berbagi. Artinya kita tidak menemani dia, itu pun maksimal hanya berapa hari? 3 hari saja. Untuk siapa itu? Pelaku kemaksiatan. Muslim yang suka gemar melakukan kemaksiatan. Apa tujuannya? Litakdiban, untuk memberikan pengajaran kepada dia. Emang enak dicuekin gitu, gak ditemenin. Jadi boleh menghajar orang muslim yang melakukan kemaksiatan. Boleh menghajar istri yang khusus. Di mana menghajarnya? Di tempat tidur suaminya. Bukan ditinggal minggat, bukan. Loh, itu hadisnya begitu. Jadi menghajar istri yang khusus boleh. Di mana? Di tempat tidur suaminya. Cuman sekedar gak ditemenin, ngono tok. Boleh menghajar orang muslim tapi yang melakukan kemaksiatan. Boleh, boleh. Buka ayatnya, Quran surat 4, 140. Belum Quran komplit kok. Buka Qurannya, surat 4, 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Terus? Saya lupa. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Inna Allah jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Coba artikan. Ini pakai mic-nya, kasih biar yang buka gadgetnya. Dan sungguh. Yo. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki jalan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu melihat perbuatan demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jalan. Ayat ini diberikan penjelasan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Paman Rasul ini punya putra namanya Abdullah. Ayat ini berkenaan dengan mereka orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama sampai hari kiamat. Jadi siapapun yang mengadakan perkara baru dalam agama, kata Ibnu Abbas, kamu tidak boleh duduk dengannya. Kalau kamu tetap duduk, berarti kamu bagian dari mereka. Itu jelas toh aturannya. Jadi kalau ada orang yang mengadakan perkara baru dalam agama, tadi yang anak katakan, umat Islam mesti tidak boleh gray area, hitam-hitam, putih-putih. Bukan begini, ya gimana ya, enggak enak sih teman baik, enggak boleh. Enggak enak sih gimana ya orang tua sendiri ya, enggak boleh. Mesti harus ngambil sikap jelas, ngomong apa adanya. Maaf Bu, saya termasuk yang seperti itu. Ibu saya itu, maaf, masih seperti itu. Mas Kaji, kalau karena saya udah haji jadi bilang Mas Kaji, gak usah diketawain, gak usah. Mas Kaji, jangan lupa Mbah apa Bapak dikirimi Fatihah gitu. Saya bercanda, Bu. Bapak sudah biasa dulu baca Fatihah. Kayaknya udah banyak deh Bu. Saya cuma mendoakan Bapak mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik di kuburnya dan bisa masuk dalam surganya Allah. Itu doanya Bu. Lah gak pernah ngirimi Fatihah. Belum pernah, tapi kan didoakan Bu. Gak marah. Daripada begini, masuk dibacain Fatihah Bu, itu kan bid'ah. Oh mata ya Bu, semaput. Jangan, makanya dialog itu penting gitu kan. Nah, ini penting gitu loh, untuk berdakwah itu juga harus dengan cara yang santun. Ya, baik. Kafadal, ada lagi? Silakan, bapak-bapak dulu yang di sanderan. Mic-nya tolong kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afika barakallah. Mengenai gelar wali tadi, kebetulan qadarullah. Hilangkan kata kebetulan, membiasakan diri dengan kata qadarullah. Yang sering dengar istilah wali ini dari yang mendalami masalah dan Syiah. Bahkan untuk pengusaha Syiah saat ini, mereka menggelarnya dengan pengusaha yang mereka misalnya wali al-amr al-muslimin. Nah, anda ingin minta Ustaz untuk menjelaskan tentang bagaimana membedakan supaya kita bisa tahu mana yang apa adalah wali yang hak dan mana yang wali yang batil. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Begini, kata wali, waliul amril muslimin tadi gitu kan yang disampaikan, bahwa wali itu bermakna pemimpin. Jamaknya wali aulia, para pemimpin. Tetapi bahwa wali yang dimaksudkan dalam surat 10 ayat 62 dan 63 adalah mereka para kekasih Allah. Para kekasih Allah dengan syarat dua tadi, mereka beriman dan bertakwa. Kalau teman-teman maaf menengok ke luar, ada yang dari kalangan tasawuf seperti yang dikomandani oleh ini harus jelas antum. Seperti yang dikomandani oleh Wamen Menteri, Pak Wakil Menteri, itu beliau sebagai koordinatornya, ya kan? Atau orang Bandung sendiri sebagai maaf ketua ijabinya, mereka wali, tetapi wali dalam pandangan yang keliru, yang tidak pas dengan pandangan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya tidak heran ketika muncul dikotomi antara tadi. Wali itu hanya jumlahnya 9. 10 ditambah yang pernah menjadi presiden, kan begitu. Seolah-olah yang lain tidak punya peluang menjadi wali. Sementara tadi ayatnya jelas, ingatlah para wali-wali Allah itu hidupnya merdeka. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, hidupnya merdeka. Enggak ada rasa khawatir dan rasa takut, hidupnya merdeka pokoknya. Situasi kondisi apapun dia tetap survive. Itulah wali Allah. Kemudian tadi alladzina, ini bentuk isim mausul akhi, ayat yang ke-663 nya ayatnya alladzina amanu wa kanu yattaqun, kalau diartikan yaitu gitu, orang-orang yang, berarti kata alladzina menjelaskan kata aulia gitu, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan selalu bertakwa. Nah, kalau memang mereka beriman dan bertakwa, iman itu batiniah, tidak kelihatan. Takwa itu kelihatan. Takwa itu pengejawantahan daripada iman. Iman itu qalbiyah, tidak kelihatan, batiniah, tidak kelihatan. Tetapi takwa adalah pengejawantahan. Kalau memang kembali pengejawantahannya ketakwaan itu sesuai dengan tadi SOP yang ada di awal surat 3:31, baru wali yang benar. Tapi ternyata wali itu ternyata tidak sesuai dengan SOP yang ada, itu hanya pengakuan sebagai wali saja. Satu contoh selama sampai sedetik ini. Ada istilah ilmu laduni. Tidak perlu belajar pinter. Tidak ada. Hadisnya Rasul saja mesti harus belajar. Man salaka tariqan ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, gitu. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan maaf, akan mudahkan dia menuju surga. Jadi mudah sekali sebenarnya untuk membedakan mana wali yang benar dan wali yang wali-walian, tetapi kita enggak boleh menjustifikasi akhi yang bertanya. Karena itu soal masalah ini, iman itu batin gitu ya, oke. Takwa itu pengejawantahan. Tetapi bahwasannya saudara akhi, adik, jaya kelahiran. Tetapi bahwasannya apa yang tampil kita saat ini, ini adalah casing. Casing perlu, casing perlu. Baju ana, celana cingkrang ana, jenggot ana, ini casing. Oke toh? Tapi ini perlu, karena ini cerminan seorang muslim. Tetapi Islam tidak hanya bicara casing. Tapi Islam bicara batiniah. Maka harus sinergi antara iman dan ketakwaan. Jadi biar tidak hanya tampil casing. Contoh, akibat tampil. Ini gara-gara keburu-buru sih ngomongnya. Gara-gara tampil casing, apa yang dilakukan oleh teman-teman Amrozi itu menjadi justifikasi orang bahwa Islam seperti itu. Coba, gara-gara tampil casing, orang langsung mengalamatkan setiap maaf yang perbuatan radikal itu Islam. Orang membuat satu istilah Islam radikal, padahal Islam enggak ada radikal. Semua Islam rahmatan lil alamin, enggak ada radikal. Kita menolak istilah Islam radikal, enggak ada Islam radikal. Yang ada Islam rahmatan lil alamin. Tapi karena tadi nilai setitik merusak susu sebelanga, kelihatan orang maaf, orang hanya menerjemahkan dari casing, akhirnya citra Islam begitu buruk akibat orang hanya tampil casingnya saja. Gitu. Baik ya. Jadi itu. Baik, karena baca lanjut ini ada MS-MS ini. Apakah seorang muslim boleh merasa dikasihi, disayangi oleh Allah? Dan apakah perasaan tersebut bukan perasaan ujub? Bagus. Ujub itu bangga diri. Ada kata ria, mari kita dudukkan secara proporsional. Ada empat sifat yang tercela. Ada ria, sum'ah, ujub, takabur. Ria menampakkan amal. Sum'ah memperdengarkan amal yang tadinya orang tidak tahu menjadi tahu. Sum'ah dari kata sami'ah, mendengar. Ujub pakai ain itu artinya bangga diri, bahwa dirinya telah seperti itu semua batin. Takabur itu sombong. Apakah seorang muslim boleh merasa dikasihi? Merasa dikasihi sama Allah harus. Merasa disayangi sama Allah harus. Merasa dicintai Allah harus. Kenapa harus? Biar tidak melupakan akan nikmat Allah. Karena apa yang kita sandang saat ini, apa yang kita kenakan saat ini, ini merupakan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Surat Al-Baqarah 152. Buka kok ditutup? Ini pertanyaan masih mengalir ayat ini, jenengan nutup Quran. Surat Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Itu ayatnya, kita? Benar? Belum ketemu ya? Wilatalah. Al-Baqarah 152. Saya ulang. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah, baca monggo, enggak apa-apa. Baca yang keras. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu meninggali imanku. Merasa disayangi, merasa dikasihi, harus. Ibnu Mas'ud dalam menerjemahkan, dalam mensyarahkan ayat ini, beliau katakan, Allahu huwa ayyuta'a fala yu'sa. Allah itu mesti ditaati bukan dimaksiati. Allah itu ayyudzkara fala yunsa. Allah itu diingat tapi jangan dilupakan. Yang ketiga, ayyushkara fala yughfar. Allah itu disyukuri dan jangan dikufuri. Merasa disayangi, merasa dicintai harus. Supaya muncul rasa dekat kepada Allah dan tidak menjadi hamba yang mengkufuri akan nikmat Allah. Selanjutnya MS-MS, Ustaz apa di Latikon, Ustaz apakah apa ini coba diwacana lah ya, aku gak ngerti ya, coba diwacana lah ya, pakai ini gak dong aku. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah berhak manusia menilai seseorang sebagai wali Allah karena amalannya? Pertanyaan Mas Ganteng ini mesti ini. Ya. Bagus sekali ini Mas Ganteng, pinter antum. Siapa nama antum? Mas Nur? Siapa namanya? Zidan. Apa? Syahdan. Oh, Syahdan. Baik, begini. Apakah boleh orang berhak menghakimi kalau dia seorang wali Allah? Tidak boleh. Seseorang itu, iman itu kolbiyah, batiniyah. Takwa itu jasadiyah, alhasisiyah. yang tampak. Jadi tidak boleh. Tadi sebelum anak bicara, sebelum di sini, tadi anak bicara dengan akhi ini, jangan memposisikan diri kita hakim. Posisi hakim adalah Allah. Posisikan kita sebagai dai, bukan hakim. Jangan menghakimi. Kamu salah, jangan. Tuntun dia menuju jalan yang benar. Kata kamu salah, kamu tidak baik, itu dakwah yang kurang santun. Jangan pernah jadi hakim. Jadikan hakim itu hanya haknya Allah. Tugas kita adalah surat 16 125. Tanya lagi. Tugas kita An-Nahl 125. Silakan dibaca lagi. Mic-nya mana tadi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Monggo. Oh, belum ketemu itu. Belum, gadgetnya belum dibuka. Baca, Mas. An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ayo. Belum ketemu juga gadgetnya. Hah? Bahasa Inggris. Bahasa itu bahasa Inggris. Aku juga bisa dikit-dikit. Cuman bahasa Inggris kok. You are. Baik, ya. Pusing aku sedekat sampean tuh. Lah, wis. Lah. Masyaallah, mendingan anu Mas, yo. Arabnya yo, Indonesianya. Bismillah. Manusia pada jalan lurus dengan hikmat dan pelajaran yang baik dan bantahkan mereka dengan cara yang baik. Cukup, yakfi. Ini Islam. Serulah saudaramu ke jalan Tuhan dengan cara yang baik. Pengajaran yang baik dengan hikmah. Kalau mau bantah, bantah dengan cara yang baik. Jangan ngeyel, jangan ngokol. Kalau maaf, sudah adu argumentasi sifatnya ngeyel, ngokol, tinggalkan. Karena enggak akan selesai. Duluan mana, Mas? Ayam sama telur. Udah, tinggalin aja. Duluan ayam, enggak, duluan telur. Enggak akan rampung itu, sampai kapanpun. Enggak akan rampung, tinggalin. Nah, surat 16125 ini juga merupakan, maaf, penjelasan dari surat 3 ayat 110. Baca. Iya. Jangan bahasa Inggrisnya loh. Aku enggak mau loh. Sesungguhnya kamu ya. Bukan surat 4, surat 3, surat 3, 110. Ya, karena itu umat yang terbaik loh. Itu coba yuk. Silakan. Ah, nih gadgetnya udah ketemu. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makhluk dan mencegah dari yang benar. Cukup, mengasihlah. Kamu tuh umat yang terbaik. Tugas kamu tuh cuma disuruh ngajak orang, perintah kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar. Tafadhol. Itu ternyata banyak sekali ayat-ayatnya yang bicara tentang fungsi dan tugas kita sebagai Khalifatullah fil ard. Jadi jangan memposisikan hakim. Oke ya. Lah, kalau terus seseorang ketahuan, oh dia itu ikuti aturan Syiah, oh dia aturan ikut yang tasawuf, kok kelihatannya menyimpang, kasih tahu dia. Jangan dihakimi. Sekali menghakimi, dia tidak akan pernah maaf untuk dekat dengan kita. Semakin takut dan semakin takut. Masih lumayan kalau dia takut. Kalau melawan lebih berbahaya. Oh betul. Sejelek-jeleknya maaf maling, kalau kiyainya maling itu dijelek-jelekan, dia akan membawa parang untuk musuh kita. Ngerti kan? Sejelek-jeleknya pencopet, kalau ustadznya pencopet itu dijelek-jelekan, dia akan marah. Jadi jangan menjelek-jelekan. Tuntun dia. Contoh sederhana tadi, ini dakwah. Tulis aja itu di depan masjid. Area berbusana muslim dan muslimah. Gitu. Tulis aja tulisan area bebas merokok. Atau dengan bahasa Arabnya mamnu at-tadkhin. Gitu dong, ya kan? Larangan merokok gitu. Jadi orang ngerti akhirnya. Jangan cuma larangan, dilarang kencing di sini gitu. Jangan itu toh, itu kan di jalan-jalan itu. Makanya orang saya kencing di jalan mobil, ya kan? Itu tulis gitu, area wajib berbicara muslim muslimah gitu ya. Itu dakwah. Contoh lagi, ini contoh sederhana saja. Tulisi ini ada madingnya. Tulisi yang bagus. Rasulullah itu kalau bertasbih dengan tangan kanannya, tidak pernah dengan tangan kirinya, tidak pernah. Apalagi pakai tasbih, tidak pernah. Tuh. Jadi ini dakwah dengan cara yang santun, insya Allah. Ada lagi? Oh ini, assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya bagaimana caranya menghafal Quran dan kandungannya. Oh gini, ini yang tanya akhwat ini. Kalau ingin menghafal Quran dan kandungannya, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk sholat. Kalau antum hanya setor aja, kalau hanya setor seperti ana dulu setor, kalau hanya setor ke maaf seseorang, antum hanya akan maaf, hanya hafal dari sisi tekstual ayatnya. Tapi gunakan pula untuk sholat. Yang paling mudah adalah surat yang pendek dulu, dari mulai An-Naba sampai An-Nas, dipakai dulu. Oke. Jadi insya Allah kalau itu insya Allah sangat bagus dipakai hafal. Dipakai untuk sholat aja. Selama ini kita ini maaf miskin penghafal karena tadi satu harus kemana saya setor ayat, yang kedua kalinya kita cenderung sholatnya kul kal kal kul gitu loh. Ya kul empat, kul huwallahu ahad, kul a'udzu binnas, kul a'udzu bil falaq, sama kul ya'udzu kafirun. Jadi wajib enggak berkembang akhirnya. Saking enggak berkembang bahasa surat At-Tin aja takutnya larinya malah ke wal asri. Lah ya. Ya karena tadi harus dihafalkan dan dipakai untuk sholat, harus. Enggak apa-apa cuma 2 ayat atau 3 ayat. Amma yatasaa'alun 'anil nabalil 'azim. Allahu akbar. Udah itu. Ayat rakaat kedua pakai lagi. Alladzihum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Thumma kalla sayalamun. Langsung rukuk enggak sampai banyak. Insyaallah antum cepat. Baik ya. Ana menyekolahkan putri ana di Kerawang itu 1 tahun hafal 3 juz. Sekolahan itu tidak akan menaikkan anak kalau enggak hafal. Jadi 1 tahun 3 juz, 3 tahun berarti 9 juz. Ustaz, apa maksudnya keras kepada orang kafir? Apa kita tidak boleh bersikap bersahabat, berakhlak baik kepada mereka? Kita mesti berbuat baik kepadanya. Afwan, ini bersin. Berakhlak baik harus. Tetapi berakhlak itu ada batasannya, ada kaidah-kaidahnya. Yang tadi ana bilang jangan hitam, maaf, jangan gray area, harus hitam-hitam, putih-putih. Contoh sederhana sajalah. Cara berpakaian, cara berakidah, cara beribadah, itu semuanya maaf, cara bermuamalah mesti jangan mencontoh mereka. Ingat hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bagus, siapa yang menyerupai mereka berarti dia bagian dari mereka. Harus demikian ya. Sekarang sudah mendekati jam 12:30. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.